Tersenyum dianya padaku, manis, manis, manis. Ku belai rambutnya yang hitam, sayang, sayang, sayang. Alangkah senang hatiku bila ku datang denganmu. Alangkah senang hatiku, sayangku hanya padamu. Ku ingin tamasya bersama, jauh, jauh, jauh.